Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI periode 2022-2026 Erlangga Hartarto mengapresiasi dukungan yang diberikan Menpora Zainuddin Amali terhadap perkembangan dan kemajuan cabang olahraga wushu di tanah air. Erlangga Hartarto dilantik kembali menjadi Ketua Umum PBWI di Jakarta Selasa kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024 ini terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI periode 2022-2026 pada Musyawarah Nasional ke-7 Wushu Indonesia di Hotel JR Luansa Jakarta Jumat 28 Januari. Dalam pelantikan ini juga dijelaskan target dan kalender event PBWI ke depan dan yang paling dekat adalah kejuaraan-kejuaraan multi-event seperti SEA Games Vietnam maupun Asian Games Huangzhou serta pada Desember tahun ini akan ada kejuaraan dunia wushu junior di Indonesia. Erlangga yang juga duduk sebagai member World Federation Asia berharap cabang olahraga wushu mampu mengukir prestasi emas di berbagai kejuaraan dunia. Di samping itu, PBWI juga secara konsisten telah menjalankan pemanduan bakat atlet muda tanah air. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali juga menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan periode kali kedua atas terpilihnya Erlangga Hartarto. Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan wushu di Indonesia dan juga rencana-rencana program yang akan dilakukan PBWI.